spesial untuk GWK Grup Wolo Korea, juga ada Kriwul bersama New Palona. Sopo sing bojone ditiko? Ayo kita goyang sama-sama ya. Selain ini, apa rano lan Ageng mana dong?